Ya, baik. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, wa anna lahu yadaini. Sungguhnya Allah itu ditetapkan untuknya dua tangan. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, bal yadahu mabsuutatani. Ya. Ini ayat di surah Al-Maidah. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala terhampar. Jadi disebutkan dua tangan. Ya. Disebutkan dua tangan. Kedua tangan Allah terhampar. Kalimat kedua tangan Allah terhampar ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan banyaknya pemberiannya. Jelas ya? Banyaknya pemberiannya. Ya. Dan kedua tangan ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua tangan yang hakiki. Ya. Dua tangan yang hakiki. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Yang jelas tidak serupa dengan apa? Dengan makhluknya. Jelas? Kemudian sifat yang berikutnya yang diterangkan di sini oleh Imam Syafi'i, beliau sekarang menjelaskan nama-nama dan sifatnya. Sudah beliau terangkan nama Sami Al-Basir, kemudian sifat kedua tangan, kemudian beliau tetapkan lagi. Kata beliau, wa anna lahu yaminan. Dan sungguhnya Allah ditetapkan untuknya tangan kanan. Ditetapkan untuknya tangan kanan. Biqaulihi, berdasarkan firman Allah, was-samawati matwiyatun biyamin, was-samawati matwiyatun biyamin. Ya, dan langit-langit itu tergulung dengan tangan kanannya. Ya. Jelas ya, disebut di sini dengan tangan kanan, menunjukkan bahwa ya, dari tangan Allah Subhanahu wa taala ada yang kanan. Ada yang apa? Ada yang kanan. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu ada yang kiri? Hah? Nah, ingat, pembahasan sifat harus ada dalil. Ya. Kalau dia berkata, kalau begitu ada yang kiri, kalimat, kalau begitu ada yang kiri, itu salah dalam pembahasan apa? Nama dan sifat. Kalau ada dalil yang menjelaskan ada yang kiri, baru kita katakan ada yang apa? Ada yang kiri. Ya, ada hadis sebagian menjelaskan, tapi ada kelemahan dalamnya. Ada kelemahan di dalamnya. Ya, dan yang benarnya adalah penetapan yang kanan saja. Jelas ya? Baik.